ku cinta mah men, brother. Superman ge nutug tah ku cinta mah. Spiderman ge tijalikeu. Ku cinta mah melenoy, bray. Ustaz mah dipenuh penghayatan, ustaz juga manusia, ku cinta mah melenoy. Maka cintakan rasa cintanya kepada Allah. Nanti Allah cintakan yang kau cintai sebelum mencintai Allah. Allah cintakan kepadamu karena kau sudah mulai mencintai Allah dengan utuh. Karena Allah sang pencinta dan Allah yang menggerakkan seluruh cinta untuk mencintai kita. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Ya Allah, kami bermohon kepadamu. Tanamkan rasa cintaku hanya untukmu. Tidak untuk yang lain. Lebih daripada aku mencintai diriku sendiri dan keluargaku.